Dan inilah yang disebut dengan laut mati, Al-Bahrul Mayyit, tempat ditenggelamkannya kaum Sodom dan Gomorrah. Andaikan tidak terjadi peristiwa itu, maka Syam terdiri dari 5 negara: Palestina, Jordania, Lebanon, Suriah, di tengah-tengahnya Gorzagor. Gorzagor adalah tempat di mana keponakan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, keponakan Nabi Ibrahim bernama Nabi Lut alaihissalam, putra Haran, diutus ke sini. Kenapa diutus ke sini? Karena di kampung inilah, di tempat inilah ada kaum Sodom dan Gomorrah. Dua kota yang menjadi pelaku LGBT. Lontong, gehu, bala-bala, tempe. Lesbian, biseksual, lesbian, gay, biseksual, dan trans, gender. Tadinya tidak ada laut, itu gunung seperti ini Bapak Ibu, gunung tadinya. Tapi karena mereka melakukan perbuatan yang Allah murkai, tidak ada azab yang lebih besar Allah turunkan pada umat manusia melebihi mereka. Dibikin gempa, diangkat ke langit, dibalikan, ditenggelamkan, lalu diempari dengan bebatuan meteor yang setiap batu ada namanya. Jadi tidak sembarangan batu itu menghantam orang, karena musawamatun ingda rabbihim, sudah diberi tanda oleh Tuhan mereka. Jadi di dalam batu itu ada nama-namanya, termasuk nama istri Nabi Lut. Dia termasuk minal mugrakin. Ya, baik. Bapak Ibu lihat berwarna putih, yang berwarna putih itu garam. Allah haramkan ada kehidupan di sana. Jadi jangankan ikan, bakteri pun enggak bisa hidup. Perih Bapak Ibu, kalau kena mulut itu perih sekali, apalagi kena mata, itu bisa tidak bisa melihat dalam sehari. Saya pernah merasakan perihnya sampai ke mulut saya. Ya, karena saking tingginya kadar garam, sehingga tidak ada ikan dan kita akan terapung. Walaupun cuma sampai lutut, walaupun tidak bisa berenang, terlentang saja tiduran kita akan terapung Bapak Ibu. Tidak percaya? Yuk kita buktikan sama-sama. Bapak Ibu lihat, ini ada dinding setinggi 8 meter, setebal 1 meter, tebalnya 1 meter, tingginya 8 meter. Membentang sejauh 700 km lebih, membagi dua, Palestina dan Israel. Wilayah Palestina saya lihat miskin, kumuh. Dibikin tidak betah supaya orang Palestina pergi, dan maka dirampas tanahnya oleh Israel. Saya menangis melihat kaum muslimin di sana Bapak Ibu sekalian. Palestina sekarang berdasarkan keputusan dari PBB tahun 1947, PBB dengan restu Amerika membagi dua Palestina, 54% bagi Israel, 46% bagi Palestina. Palestina dibagi dua sekarang, ada West Bank tepi barat yang terdapat Masjidil Aqsa di dalamnya, dan ada Gaza Strip tepi jalur Gaza. Dari 12 provinsi yang Palestina miliki, ya, tinggal Gaza yang belum dikuasai oleh Israel. Insyaallah Allah sisakan Gaza bagi umat Islam untuk membebaskan Palestina semuanya dari tangan Yahudi. Dan siapakah yang akan memimpin pembebasan Palestina? Apakah Indonesia? Nanti saya perhatikan, saya perlihatkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus ke Palestina? Rasulullah SAW menyebutkan, nanti saya sampaikan, sebaik-baik manusia di muka bumi di menjelang hari kiamat adalah mereka yang hijrah ke bumi, hijrahnya Ibrahim alaihi salam. Yeah. Dan siapakah yang akan memimpin pembebasan Palestina? Saya yakin Indonesia. Dari mana? Nanti saya bacakan hadis yang sebetulnya memang tidak ada kaitannya dengan Indonesia, tapi pendapat para syekh yang saya tanya, mereka mengatakan Indonesia. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Baik. Bapak Ibu, cukup menyedihkan memang. Nah, ini dinding setebal 1 meter, setinggi 8 meter, sejauh 715 km lebih, membagi dua Palestina menjadi wilayah kaum muslimin dan wilayah Yahudi. Ada West Bank tepi barat dan ada Gaza Strip. Apalagi Guterres, sekjen PBB sekarang ini mengatakan, satu-satunya solusi untuk konflik Palestina-Israel adalah cuma satu, dua negara. Kalau kita ke West Bank, mentok pertigaan ke kanan itu ke Ramallah, itu akan menjadi wilayah Palestina dengan ibu kotanya Ramallah. Kampung halamannya Yasser Arafat. Kalau ke kiri itu ke West Bank, ke tepi barat di mana Al-Aqsa, Al-Quds ada di sana. Dan itu akan menjadi milik Israel. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, berarti hukuman dari Allah akan Allah timpakan kepada bangsa Yahudi. Nah, dari balik pepohonan ini kita akan melihat indahnya Al-Quds, atau orang Israel menyebutnya Yerusalem. Ini adalah gereja sekte kiamat yang orang-orang Kristen yakin nanti Yesus akan turun di sini. Dan ini yang berkubah biru, mana tadi kubah biru? Nah, ini kubah biru. Ini adalah Masjid Umar. Di sini Umar bin Khattab menerima kunci Al-Aqsa dari pendeta Sofronius. Jadi Al-Aqsa itu alun-alun yang dulu berdiri megah kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, keturunannya pecah, berperang, bahkan berbuat maksiat di sana. Maka pecah menjadi dua, ada Judah, ada Israel. Judah di utara, Israel di selatan. Karena mereka melakukan maksiat dan membunuh para nabi, maka Allah hukum mereka dengan tiga bangsa besar, Mesir, Kaldani, dan Asiria. Maka hancur istana mereka, yang tersisa adalah dinding ini. Inilah dinding satu-satunya yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka orang Israel menamakannya Wailing Wall, dinding ratapan. Mereka memegang sambil menangis meratapinya, meratapi hancurnya istana mereka. Nah, Rasulullah Isra Mi'raj melalui pintu ini, Babul Maghribah. Masuk melalui pintu ini, lalu di belakang dinding inilah Rasulullah menambatkan buroknya. Maka dinding ini Rasulullah namakan Haitul Burak, dinding burak. Orang Yahudi dan Nasrani menyebutnya Haitul Mabka, Wailing Wall, dinding ratapan. Kita bisa menyentuh dinding ini insya Allah kalau Bapak Ibu mau. Ya, jika Allah mengizinkan, menakdirkan kita memasukinya. Baik. Ini disebut dengan Kubatus Sohra. Disebut Kubatus Sohra karena kubahnya berwarna kuning emas. Ini betul-betul emas. Disebut juga dengan Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya terdapat batu yang dinaiki Rasulullah naik Mi'raj. Batunya masih ada. Cukup besar batunya. Hampir setengah atau hampir dua sepertiga dari masjid ini. Besarnya sepertiga dari masjid ini atau lebih besar lagi. Hampir setengahnya. Dan yang ini adalah Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah kaum muslimin yang berada di Palestina sholat menghadap ke Ka'bah pertama kali, sholat asar sedia setelah turunnya Al-Baqarah 143. Qad narat 144. Sejak saat itulah mereka menghadap ke Masjidil Haram. Nah, ini namanya Masjid Qibli. Nah, ini ada pintu masuk. Di bawah lantai inilah terdapat Masjid Marwani, masjid yang Rasulullah sholat memimpin para nabi dan rasul sejumlah 1500 orang ketika Isra dan Mi'raj. Masjidnya ada di bawah lantai itu, besar sekali. Itu yang disebut dengan Al-Aqsa Ula, Al-Aqsa yang pertama. Yang di atas Al-Aqsa yang kedua. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini Masjidil Aqsa ada di tangan Yahudi. Kalau kita ingin masuk ke sini, kita harus mendapatkan visa dan meminta izin Israel untuk memasukinya. Ya, tapi kita memang harus berziarah ke sana untuk mengetahui bagaimana kondisi kiblat kita yang kedua sebetulnya, ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, dan apa yang terjadi nasibnya sekarang? Yahudi akan menghancurkannya, Bapak Ibu. Dan mereka akan menjadikan kiblat kita yang pertama ini sebagai Bait Solomon untuk menyambut kedatangan Dajjal yang menurut mereka tidak lama lagi akan muncul. Nasibnya hari ini, pemuda-pemudi Yahudi sedang menghancurkan, menggali terowongan untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama ini. Apakah betul Zionis Yahudi akan hancur 2022? Kalau Zionis Yahudi hancur 2022, berarti tidak ada lagi bangsa yang bisa mendirikan istana bagi Dajjal. Maka Dajjal akan keluar sendiri, Bapak Ibu. Apakah Dajjal akan muncul di zaman kita? Sepertinya. Nanti kita lihat tayangannya. Dan pendiri negara Zionis Yahudi dimulai dari Chaim Weizmann, presiden pertama Israel, sampai kepada Theodor Herzl, bapak Zionis pertama di dunia. Melalui program mereka di Jericho Project, mereka menyebutkan bahwa 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat adalah tahun bagi mereka mendirikan singgasana Tuhan di muka bumi. Itu yang mereka sebut dengan Y2K. Y2K bukan kebangkitan teknologi dan informasi. Y2K adalah syarat bermuatan ideologis, singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom, tahun bagi berdirinya kerajaan Yehuda, Yahudi di dunia. Dan ini yang mereka sebut dengan yaduakan. Apabila itu terjadi Bapak Ibu, maka kita akan kehilangan Masjidil Aqsa. Tapi demi Allah, mereka tidak akan pernah berhasil menghancurkan kiblat kita ini, yang Rasulullah pernah menghadap ke sana 16 atau 17 bulan.